Sabaroku mesti paling sayang secerempet rambutmu ku tetap joko tresnoku. Ojo coba lali ke jenangku soko hatimu satenane aku rapatkan ngapusin seliramu duka pujane hati nanging aku mesti ngerti karo kabeh janji-janji. Ojo sambat ning hati aku mlenjani janji aku mesti bali apa koe njaluk bukti aku tak setresno ra duwe weto amiyo yo wes koe sabar insa Allah aku teko. Tenane aku iki tetep tresno awakmu orang duwe liyane rapakan boleh penggantimu tetep go awakmu wis cocok ning atiku nganti atimu jeret aku mesti rapakan tuh jong sambat dilakoni. Cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir hayati.